بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan tentang berdakwah dengan hikmah melanjutkan pembahasan tentang hikmah dan melengkapi apa yang lalu. Kita perlu mengetahui juga bahwa tidak berarti hikmah artinya kelembutan dalam segala hal dan anti daripada sikap dan sifat yang tegas. Artinya terkadang seseorang dituntut untuk bersikap lembut dan terkadang dituntut untuk bersikap tegas dan bahkan keras. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini seperti yang tadi kita sebutkan, inti daripada hikmah adalah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sementara kita dapati bahwa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dengan kata-kata yang lembut, tapi di saat-saat tertentu beliau terkadang menggunakan kata-kata yang keras. Nah, yang penting bagi kita adalah memahami kapan berlaku masing-masing daripada sikap-sikap tersebut. Ahibati billah rahimakumullah. Telah disebutkan oleh para ulama bahwa memang pada dasarnya dan pada asalnya hikmah atau hikmah dalam berdakwah dilakukan dengan kelembutan. Dakwah al-asl pada dasarnya dilakukan dengan kelembutan, rifq, seperti ditegaskan oleh para ulama Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Rabi' bahkan, dan juga Syekh Muhammad bin Hadi, dan para ulama menyebutkan akan hal itu, Syekh Al-Albani. Nah, namun tidak berarti kemudian kita sama sekali anti bahkan menganggap sikap-sikap keras selalu itu bertentangan dengan hikmah. Ini juga anggapan yang salah. Kalau kita melihat beberapa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingkari suatu kejadian, pernah beliau mengatakan, apalagi tentang Khawarij, kata-kata yang begitu keras. Beliau sampai mengatakan bahwa hum syarrul qatla tahta adimis sama, mereka itu adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Bahkan beliau mengatakan hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjingnya neraka. Beliau mengatakan tentang orang-orang Qadariyah, Al-Qadariyatu majus hadihil ummah, Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan kalian jenguk. Wa in matu fala tusyai'u janazatahum, kalau mati tidak usah diikuti jenazahnya. Nah, kata-kata seperti ini terkadang sekilas terdengar kok begitu keras. Tapi ingat, tentu Nabi SAW mengatakan yang seperti ini pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan kata-kata yang tepat tentunya diberikan kepada mereka orang-orang Khawarij, karena mereka memang sangat berbahaya bagi umat. akan mengarahkan umat kepada berbagai macam kekacauan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Maksud daripada ini semua bahwa inti daripada sikap hikmah adalah bagaimana kita selalu tepat, al-isabah fil qaul. Kata Mujahid apa tadi? Al-isabah fil qaul, tepat di dalam berkata. Kalau kita melihat penjelasan para ulama rahimahumullah, bahkan di antara para ulama menghukum golongan-golongan tertentu seperti golongan ahlul bid'ah Jahmiyah dengan hukuman-hukuman yang berat, sampai di antaranya pimpinan kelompok ini Hijam bin Safwan dihukum mati. Bukankah ini sikap keras? Tentu, tapi itu juga sikap yang tepat. Oleh karenanya hal ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak salah paham, karena sebagian orang memahami yang namanya hikmah itu selalu berarti kelembutan atau kelunakan, atau bahkan sebagian memahami itu sikap yang lembek. Tidak ada sama sekali kata-kata yang tegas. Nah, ini keliru. Kalau kita melihat ucapan para ulama rahimahumullah, semacam Ibn Taymiyyah rahimahullah misalnya mengatakan tentang hukuman terhadap ahli bid'ah, wa amma qatlu da'iyah ila al-bid'ah faqad yuqtal likafi dararihi 'anil nas kama yuqtalu al-muharib wa in lam yakun fi nafsi al-amri kafira. Adapun membunuh seorang dai kepada bid'ah, terkadang dihukum mati mereka itu untuk menghindarkan mudarat mereka terhadap manusia supaya tidak lagi menyesatkan orang. Seperti halnya dihukum matinya seorang muharib, seorang yang membuat kekacauan dalam keamanan muslimin, walaupun dia sendiri belum dihukumi kafir. Nah, jadi ini mungkin terdengar begitu berat. Memang hukuman berat, tapi ingat, ini harus ditempatkan pada tempatnya. Itulah yang namanya hikmah. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Yang jelas kita memahami masalah ini, memahami dengan pemahaman yang lengkap, tidak hanya memahami separuh daripada penjelasan ini, tapi harus kita pahami secara lengkap supaya kita tidak keliru dalam menilai amalan para ulama, dan tidak keliru pula di dalam berbuat. Saatnya dituntut kita keras dan itu yang tepat, maka lakukan. Saatnya dituntut kita lembut dan itu yang tepat, kita lakukan. Ya, intinya bagaimana semuanya itu akan mewujudkan maslahat bagi kita dan bagi umat. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya di antara uslub atau metode yang diajarkan oleh Islam dalam kita berdakwah adalah uslub mau'izah atau nasihat. Ini sebagai sambungan dari ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Berikutnya apa? Wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, dan al mau'izah al hasanah, juga kepada atau dengan cara mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kalau begitu, ini cara yang kedua yang perlu kita tempuh. Apa yang dimaksud dengan mau'izah? Bisa kita terjemahkan dengan nasihat, al-hasanah yang baik. Namun sesungguhnya kata mau'izah dalam definisi para ulama punya maksud tertentu. Bukan semata-mata nasihat, namun kata mereka seperti dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karya beliau, yang kemudian dinukil dalam At-Tafsirul Qayyim, hiyal amru wan nahyul makrun bitarghib wa tarhib. Yang namanya mau'izah adalah al-amru wan nahyu, itu berupa perintah atau berupa larangan. Al-makrun bitarghib wa tarhib, yang diiringi dengan tarhib, motivasi, dengan memberikan berita-berita tentang kebaikan dan pahalanya atau keutamaannya. Wa tarhib artinya apa? Memberikan ancaman atau efek-efek negatif atau akibat-akibat buruk atau bahkan ancaman Allah di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang namanya mau'izah. Sedikit kita perlu jabarkan tentang mau'izah ini. Jadi kalau begitu, yang namanya mau'izah, bila kita sedang menasihati seseorang, tidak sekedar kita mengatakan kamu lakukan ini, ayo sholat, atau kita sedang mengatakan kepada teman kita untuk puasa, ayo puasa. Nah, bukan hanya berhenti sampai di situ. Yang namanya mau'izah, misalnya kita mengajak orang untuk sholat, ayo sholat. Makruh diiringi dengan motivasi tentang sholat itu. Kenapa sholat? Ya, sholat ini manfaatnya besar. Ya, Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala besar bagi orang yang sholat, apalagi berjamaah 27 derajat. Orang yang sholat, ya, subuh misalnya, kamu sholat subuh berjamaah, dalam kegelapan kamu berjalan, nanti di hari kiamat Allah akan berikan keterangan cahaya. Kalau kamu mau sholat subuh berjamaah dalam kegelapan, nanti di antara pahalanya kamu akan melihat Allah Azza wa Jal. Mau apa tidak? Itu nikmat terbesar, lebih daripada seorang masuk ke dalam al-jannah melihat Rabbnya nanti. Nah, ini contoh memberikan apa? Tergib, motivasi dengan menerangkan tentang pahala-pahalanya. Dan orang yang sholat itu akan tenang. Coba kamu rasakan. Tapi dengan syarat sholatnya yang baik. Ya, Allah mengatakan apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, kalbu ini akan tenang. Makanya Nabi SAW, kalau ingin merasa tenang, tentram pikirannya, beliau justru menyuruh Bilal untuk azan. Ayo segera azan. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Yani azan kamu. Segera azan, biar kita sholat tenang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Waj'alat qurratu 'aini fis-shalah. Kesejukan mataku itu Allah jadikan dengan sholat. Tenang, tenteram, segar rasanya. Nah, ini kalau sholatnya benar-benar, kamu akan seperti itu. Ketenangan dan ketentraman. Lebih dari itu, nanti kamu lebih mudah untuk menjauhi maksiat. Karena sholat itu seperti kata Allah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi ayo sholat kita. Ya. Jangan kita bermalas-malasan. Raih pahala. Semangat. Ini namanya apa? Mau'izah. Beda dengan tadi sekedar ayo sholat, berangkat. Titik. Bukan begitu. Tapi dengan menerangkan faedah daripada sholat. Mengajak orang untuk apa? Berpuasa. Kamu kenapa enggak puasa? Apa yang menghalangimu berpuasa? Puasalah. Puasa itu banyak sekali manfaatnya. Pahalanya besar. Kalau kamu bisa khatam Ramadan ini 30 hari, dosa-dosa kamu yang lalu semua diampuni. Mau? Ya mau tentunya. Nah, ini tarif. Kalau kamu sudah siang harinya puasa, malam harinya juga sholat tarawih, Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Ditekankan lagi dosanya diampuni. Ya. Apalagi kalau kamu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Beramal di malam hari itu ibarat kamu beramal selama 83 tahun tanpa henti, yang tanpa Lailatul Qadar. 83 tahun. Amalan 83 tahun padahal kita umur kita belum mesti sampai seperti itu. Yang umurnya 83 saja diambil sekian persen untuk kepentingan yang lain. Nah, kalau kamu tepat Lailatul Qadar beramal, ini pahalanya. Jadi ayo siang puasa kita Ramadan, ya. Malamnya kita sholat tarawih. Ya. Nah, ini namanya terhib. Pemberian motivasi dengan memberikan faedah-faedah pahala. Begitu pula sebaliknya at-tarhib, memberikan hal-hal yang sifatnya ancaman pada suatu perbuatan yang terlarang. Ini mau'izah. Atau kita menerangkan efek-efek negatif dan akibat buruk dari suatu hal yang terlarang, maksiat. Kita mau menerangkan kepada dia tentang perjudian. Kamu jangan berjudi. Nah, kenapa? Ini kan bisa menguntungkan kita. Dengan kita membayar sekian ribu, bisa dapat sekian ratus ribu. Betul. Tapi juga sebaliknya, bisa membuat kamu bangkrut. Ya, nggak dapat-dapat. Jadi apalagi yang namanya perjudian hanya untung-untungan, tidak pasti. Dan kenyataannya banyak orang yang merugi karena perjudian. Membuat orang penasaran dalam suatu kehampaan yang tidak ada nyatanya. Kerugian yang akhirnya dia dapatkan. Hancur. Belum lagi nanti dalam perjudian seringkali terjadi apa? Perselisihan. Allah kan sudah menerangkan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu ingin menjatuhkan kalian dalam permusuhan dan saling benci-membenci pada perbuatan apa? Khamr, minum khamr dan maisir. Berjudi, main kartu. Ya, habis itu cekcok, habis itu bertengkar, habis itu berkelahi. Saling benci-membenci, iri dan dengki. Nah, ini perjudian. Dan perjudian macam-macam. Nah, perjudian dengan taruhan pada permainan bola, pada sabung ayam, perjudian dengan macam-macam. Tidak usah. Bahaya. Ini di dunianya, belum lagi di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana jeleknya perjudian seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah. Ya, kotor. Ya. Itu orang yang bermain dadu. Seperti orang yang mencelupkan tangannya di dalam genangan darah. Na'udzubillah, kotor sekali. Jadi jangan. Nah, ini namanya apa? Ini namanya mau'idah. Menasihati pada suatu larangan dengan menerangkan efek-efek negatif. Akibat-akibat buruk. Berbeda dengan kita sekedar mengatakan, gak usah berjudi lah. Titik. Ya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melakukan mau'idah al-hasanah dengan cara yang baik. Nah, ini dengan cara yang baik. Yang baik itu yang bagaimana ya? Kata-kata yang baik, tutur kata yang baik, yang kira-kira tepat ya, dan mengenai sasaran. Begitu pula jeleknya zina, jeleknya khamr dan macam-macam, perlu orang-orang tertentu kita terangkan dengan menerangkan efek-efek negatifnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, siapakah yang perlu kita gunakan padanya cara mau'izah ini. Artinya, mau'idah ini sasarannya siapa? Sasarannya adalah orang-orang tertentu. Siapa mereka? Diterangkan oleh Ibn Baz, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب. Kata Syekh Ibn Baz menerangkan siapa sasaran mau'idah ini. Kita mau berlakukan kepada siapa? Seorang dai harus bisa membaca siapa lawan bicaranya. Kata Syekh Ibn Baz, kalau al-mad'u, seorang yang didakwahi itu, indahu ba'dul jafa, dia punya sedikit sikap kaku. Nampak orang ini bukan orang yang tinggal ia menuruti apa yang kita katakan. Nampaknya tidak begitu. Ada sedikit sifat kaku dia. Wal i'tirad juga ada sedikit apa? I'tirad. Kadang menyanggah atau enggak mau peduli. Yang seperti ini da'utahu bil mau'izatil hasanah. Perlu kamu ajak dia dengan mau'izah hasanah. Dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Seperti yang tadi kita contohkan. Bil ayat wal hadis, dengan ayat-ayat dan hadis. Allati fiha al-wa'd wa at-targhib, yang padanya ada wa'd, nasihat-nasihat, wa at-targhib dan motivasi-motivasi. Ya. Kita dapati misalnya seorang na'udzubillah, ya anak-anak muda sekarang berpacaran berzina, na'udzubillah. Kita terangkan kepada dia, sudah kamu enggak usah seperti itu, tinggalkan kebiasaan itu. Ya, orang mau nikah sebetulnya Islam sudah memberikan aturannya yang baik. Ya, efek daripada seorang berzina, pacaran berzina, na'udzubillah, aib sepanjang masa. Aib. Ya, tercoreng dia di masyarakat, tidak bisa terlupakan. Dulu dia begini. Na'udzubillah. Padahal apa yang dia dapatkan tidak seberapa, tapi aib yang dia terima sepanjang masa. Belum lagi na'udzubillah, apa hukuman Allah Azza wa Jal dan ancaman Allah Azza wa Jal kepada orang-orang seperti itu. Di dunia saja seandainya berlaku hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dicambuk. Ya, belum lagi nanti di akhirat na'udzubillah. Belum lagi kalau orang itu sudah menikah harus dirajam. Ini kan semuanya menunjukkan jeleknya. Makanya Allah katakan innahu kana fahisyah. Berzina itu kan suatu perbuatan yang sangat jelek. Wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat jelek pula. Jadi tinggalkan kebiasaan itu. Jangan dekati. Ya. Jangan dekati. Dan juga yang malu siapa? Bukan hanya kamu. Orang tua kamu malu. Bapak ibumu, saudara-saudara kamu, semuanya malu karena perbuatan kamu. Ya. Belum lagi seperti kata Nabi dulu, kalau diperlakukan yang seperti ini pada saudaramu, kamu mau? Ya enggak mau, ya kan? Nah, orang lain juga begitu. Kalau diperlakukan seperti ini kepada ibumu, kamu mau? Enggak mau. Ya. Begitu pula orang lain. Jadi sudah tinggalkan. Ya, kalau mau menikah, cari cara yang syar'i. Tidak usah bagi pacaran-pacaran. Tanya kepada orang yang baik, siapa wanita yang baik, cocok semuanya, fisiknya, agamanya. Bismillah. Nah ini contoh daripada mu'izah orang yang sedikit punya i'tirad. Terkadang dia enggak mau tahu. Diberitahu sudah. Kalau mau ceramah enggak usah di sini. Ada kan yang begitu? Beritahu malah nyanggah. Kalau mau ceramah kamu, saya enggak ceramah. Saya masih tahu kamu. Saya ingin kebaikan untuk kamu. Ya, tidak ingin kejelekan untukmu. Nah, ada sedikit ghaflah kelalaian, dan apa, i'tirad, sikap kasar. Seorang yang sudah kecanduan narkoba misalnya, oh kita masuk dalam bab ini, ya katakan sudahlah, saya pengen happy, saya pengen senang, pengen ini, pengen itu. Iya, sebetulnya bukan begitu caranya. Kenyataannya orang yang seperti itu juga banyak yang susah terus, ya banyak. Kenapa kecanduan begitu, begitu lagi, begitu lagi? Karena kan pengen tenang lagi, pengen tenang lagi, iya kan? Berarti kan susah terus kan kamu? Ya, nyatanya jadi begitu. Itu tidak menenangkan, tidak menyenangkan. Bahkan itu membuat bangkrut kamu, buat hancur kamu, fisikmu dan masa depanmu. Fisikmu, masa depanmu, waktumu, hartamu, hancur semuanya. Jadi saya bukannya apa, ingin ikut campur dalam urusan orang, tapi ini merupakan keinginan baik saya terhadap kamu. Tinggalkan yang seperti itu, ya, raih ketenangan dengan cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba dulu, ayo coba kita ngaji, coba kita belajar, ya, barangkali kamu temukan apa yang kamu cari berupa ketenangan dalam kamu ikut mendalami ilmu agama. Nah, mungkin dengan cara seperti itu dia akan sadar. Nah, jadi ada orang-orang yang ada sedikit i'tirad, tidak langsung terima, perlu kita beri apa? Mau'idhah hasanah. Berupa apa? Berupa yakni tadi, motivasi melalui pahala-pahala yang Allah berikan, melalui efek-efek positif. Begitu pula sesuatu yang mungkar kita terangkan ancamannya, atau kita terangkan apa, efek-efek negatif. Ya. Terus apa bedanya antara mau'idhah dengan hikmah kalau begitu? Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan hikmah pertama, kedua mau'idhah. Kalau hikmah apa? Nah, hikmah seperti yang tadi kita terangkan, namun kata para ulama rahimahumullah, yakni hikmah ini juga bisa kita pahami dan kita berlakukan kepada siapa? Kepada orang yang tinggal menerima. Dia tidak punya sifat i'tirad, kaku, ya, tidak menyanggah. Orang-orang tertentu yang dia masalahnya hanya apa? Masalahnya memang tidak tahu. Orang-orang yang seperti ini kita ajak dengan apa? Dengan hikmah, yakni hanya dengan kita katakan, ayo kita puasa yuk, besok Ramadan. Oh ya, tanpa kita terangkan puasa itu apa, efek negatif, efek positifnya, pahalanya apa, dia langsung ya. Ayo kita ikut taklim, ikut ngaji. Ya, insya Allah saya berangkat asal kamu jemput saya. Nah, ada orang yang begitu pula amal-amal soleh yang lain. Kamu perlu sedekah, hartamu sudah banyak. Oh ya, insya Allah. Nah, tidak perlu kita terangkan sedekah ini begini dan begitu. Ini kita ajak dengan hikmah, yakni sekedar kita apa? Beritahukan suatu ilmu, langsung dia terima. Nah, kita akan mendapati orang bermacam-macam, ya kan? Kita dapati orang bermacam-macam. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada model orang yang sedikit kaku dan sedikit menyangkal. Ada orang yang ibaratnya sudah sami'na wa ata'na. Sudah tinggal dengar apa yang dianjurkan langsung dia terima. Nah, orang yang seperti ini banyak dari kalangan awam juga memiliki sifat yang seperti ini. Dia sebetulnya orang yang khair, orang yang baik, orang yang punya jiwa agamis, ya, yuhibbul khair, senang kepada yang baik. Hanya saja memang dia enggak tahu. Dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Karena enggak tahu. Misalnya sebagian orang, wah, sudah kecanduan musik. Senang dengan musik. Atau ya enggak begitu. Tapi yang jelas biasa mendengarkan musik. Dia gak tahu sama sekali kalau musik itu telah dilarang oleh agama. Kenapa? Karena menumbuhkan sifat kemunafikan. Ini dan itu, macam-macam. Alhasil, orang ini hanya masanya gak tahu kalau musik-musik itu tidak dibolehkan oleh agama. Kita tahu orang ini Masya Allah sebetulnya cinta kebaikan. Ya, hanya saja dia gak tahu. Maka cukup bagi kita, seandainya tanpa mau'idah pun dia akan terima. Sudah, saya dengar kamu suka musik begitu. Gak usahlah. Kenapa? Ya, sebetulnya dalam Islam tidak boleh yang seperti itu. Jadi kita perlu hidup tanpa musik. Oh begitu ya, ya. Sudah, insya Allah saya tinggalkan. Nah, ini orang yang seperti ini, yuda bil hikmah, muda. Tapi ada kalanya tadi, ada yang mu'anid, memang kenapa musik? Kenapa diharamkan? Nah, perlu kita terangkan. Musik ini dilarang oleh agama karena apa? Bisa memalingkan dari Quran, menumbuhkan kemunafikan. Dan kamu lihat konser-konser musik itu, positifnya apa? Yang ada apa? Di sana perkelahian, minuman keras, campur laki-laki perempuan, ya, joget. Mana ada orang habis konser musik kemudian apa? Jadi orang yang baik, taat kepada Allah, khusyuk, mana itu? Nah, makanya musik itu dilarang. Nah, ini ada model yang pertama, yang tinggal musik itu sebetulnya tidak boleh. Oh ya, sudah. Kenapa dilarang? Oh ya, dilarang, sudah. Ini yud'a bil hikmah. Diajak dengan hikmah. Yang ini ada sedikit sanggahan, perlu mau'idhah hasanah. Perlu ada sedikit keterangan apa sebabnya dilarang musik, efek negatifnya. Mau'idhah hasanah. Begitu. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala tentang sasaran hikmah, dalam arti hikmah di sini apa perbedaan hikmah dengan mau'idhah tadi. An yakuna jahilan bil haq, ada golongan manusia yang jahil terhadap hak, memang dia enggak tahu yang hak, kurang pengetahuan agamanya. Kenapa? Karena selama sekolah satu kali saja dalam seminggu pelajaran agama satu jam, itu pun sudah seperti itulah yang diajarkan. Jadi maklum kalau gak tahu sampai doktor tapi gak tahu banyak ilmu agama karena begitu. Oh ya sudah, memang dia gak tahu yang hak. Walaupun hinalahu, kalau diterangkan la akhadha bihi, langsung dia akan terima. Fahadha yud'a bil hikmah, yang seperti ini kita ajak dengan hikmah. Itu sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau diajak dengan mau'idhah juga boleh saja. Tapi dengan hikmah dia sudah cukup dan dia sudah nerima apa yang diajarkan oleh agama. Begitu kata para ulama rahimahullah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa masing-masing daripada hikmah dan mau'idhah ada sasarannya. Kepada siapakah kita berbicara dengan hikmah, dan dengan siapakah kita menggunakan uslub mau'idhah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara contoh mau'idhah, bahkan Allah Azza wa Jalla mencontohkan dalam ayat-ayatnya terkait dengan apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Misbah bin Usadah. Siapa Misbah bin Usadah? Kerabatnya. Dia itu kalau tidak salah ingat keponakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau enggak keponakan ya siapa? Misanannya, saya agak lupa ya. Nah, kenapa? Misbah ini kan orang miskin. Abu Bakar sebelumnya suka menyantuni dia. Tapi ketika itu Abu Bakar marah dan mengatakan saya tidak akan lagi menyantuni dia. Ya. Apa yang terjadi? Itu disebabkan karena Misbah ketika itu larut dalam apa? Dalam fitnahnya orang-orang munafik terhadap Aisyah dalam hadithul ifk, tuduhan terhadap Aisyah. Nisbah sedikit tersentuh fitnah itu sehingga sedikit bicara masalah itu. Padahal ini terkait dengan istri Nabi Aisyah dan anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun merasa marah terhadap Nisbah. Kenapa kok dia sampai ada kecenderungan dalam fitnah ini? Maka Abu Bakar bersumpah, saya kalau begitu tidak akan lagi menyantuni dia. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan uslub mau'idah. Abu Bakar sudah berniat tekad tidak akan, bersumpah bahkan, tidak akan melakukan santunan kepada Nisbah. Allah Azza wa Jal menurunkan ayatnya, وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Nisbah ini kemudian mendapatkan hukuman dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. Janganlah bersumpah seorang yang punya keutamaan di antara kalian, seorang yang punya kelonggaran rezeki di antara kalian, bersumpah untuk tidak memberi lagi orang-orang miskin dan kerabatnya, dan dia juga seorang muhajirin, fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu, berikan maaf, berikan ampunan kepada dia. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Mendengar ayat itu turun sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Abu Bakar? Bala, inni la uhibbu an yaghfira Allahu li. Iya, justru aku suka Allah memberikan maghfirah untukku. Maka dibatalkan sumpahnya. Padahal sudah bersumpah ini. Tapi mendengar motivasi terhib dari Allah Azza wa Jal dengan disebut ulul fadli wasa'ah, seorang yang punya keutamaan, seorang yang punya kelebihan rezeki, ya, tidakkah suka untuk diampuni oleh Allah? Siapa yang tidak suka? Terhib. Maka langsung bala, ya, saya suka untuk diampuni oleh Allah. Dan dia batalkan sumpahnya. Begitu salah satu contoh dari Allah Azza wa Jal bagaimana terhib. Begitu pula banyak hal yang dicontohkan dalam ayat maupun hadis tentang bagaimana uslub al-maw'idah, bagaimana dilakukan dan kepada siapa dilakukan. Nah, kita pun melihat siapa lawan bicara kita. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, dia dari golongan mana ini? Golongan pertama atau golongan kedua? Golongan pertama, alhamdulillah, mudah, tinggal diberitahu suatu hukum, terima. Golongan kedua, perlu sedikit kita memberikan suatu penjelasan, ya, insyaallah dia akan mengikuti. Nah, golongan ketiga, nah ini yang berat ini. Golongan ketiga itu, ya, golongan yang justru mendebat. Kita beritahu malah mendebat. Ya, bukan sedikit-sedikit menyanggah, tidak, tapi dia malah mendebat, sulit. Mau kita ajak, ada lagi alasannya, bahkan terkadang berdalil. Nah, seperti ini baru dipakai yang ketiga. Apa lanjutan ayatnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajalah kepada jalan Rabbmu bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah. Yang kedua dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, siapakah mereka ini? Nah, ini golongan yang ketiga. Yang perlu kita gunakan apa? Al-jidal billati hiya ahsan. Siapa golongan tersebut? Syekh Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, fa in kana al-mad'u yara, kalau lawan bicara kita, orang yang sedang kita dakwahi itu memandang anna ma huwa alaihi haq, bahwa yang dia ada padanya itu suatu kebenaran. Aw kana da'iyatan ilal batil, atau dia seorang dai yang mengajak kepada kebatilan. Fal yujadil billati hi ahsan, atau fal yujadal billati hi ahsan, perlu diajak diskusi dengan cara terbaik, yang terbaik. Ya. Jadi ini golongan ketiga, ada keyakinan pada dirinya bahwa dirinya benar. Dan biasanya orang yang seperti ini, ya orang yang kena syubhat ya. Orang yang kena syubhat. Artinya di sini pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau suatu bid'ah. Kalau orang-orang yang ahli maksiat biasanya kan tahu kalau dia salah. Paling-paling menyanggahnya menyanggah sepele. Ya. Saya kan masih muda, tobat itu nanti. Paling-paling begitu kalau masih muda dan maksiat. Tapi dia meyakini bahwa dirinya salah. Nah, sehingga dengan uslub mau'idzah cukup dia. Tapi kalau orang meyakini dia itu benar, terkena pemikiran ini, pemikiran itu, bid'ah ini, bid'ah itu, sehingga menyangka bahwa dirinya alal haq. Atau yang lebih daripada itu, dia seorang da'inya, penyerunya, pelopor bid'ah. Nah, di sini ketika kita mengajak dia, biasanya perlu apa? Diskusi. Maka kalau begitu, fal yujadal billati hi ahsan, lakukan diskusi dengan dia dengan cara yang terbaik. Nah, ini agak berat. Ini agak berat. Tidak setiap orang bisa melakukan ini. Kenapa? Karena salah-salah nanti orang larut bersama dia. Makanya dulu sebagian ulama pun bahkan tidak mau, tidak mau untuk berdebat dengan mereka. Imam Malik diajak berdebat. Kata Imam Malik rahimahullah, ketika diajak oleh seseorang untuk berdebat, kata Imam Malik, kalau kamu yang menang, ya kamu ikut saya. Terus nanti kalau ada orang yang ketiga setelah kita berdebat, terus dia menang, kita ikut siapa? Nah, kita ikut dia. Berarti nanti kalau ada satu lagi menang lagi, ikut dia lagi. Kalau begitu kata Imam Malik, saya bukan orang yang ragu-ragu terhadap agama saya, jadi saya gak perlu begitu. Ya, kalau kamu ragu-ragu terhadap agamamu, perlu berdialog, nanti pindah-pindah agama, pindah-pindah keyakinan, cari orang yang ragu juga seperti kamu, debat sama orang yang sejenis kamu, saya gak mau. Begitu kata Imam Malik rahimahullah. Makanya kata ulama dulu, ya, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanaqqul. Seorang yang menjadikan agamanya ini sebagai sasaran untuk berdebatan, suka berdebat, suka berdialog, akhirnya apa? Berpindah-pindah keyakinan nanti. Nah, sebagian ulama dulu mengatakan, sudah, saya enggak mau berdebat. Karena apa? Karena seorang yang berdebat ini butuh banyak perangkat yang dia harus miliki. Setelah dia melihat dirinya ada kemampuan, dia pun lihat lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya itu orang yang memang mencari kebenaran, bisa diajak berpikir, baru boleh kita berdebat, boleh kita layani. Karena memang seandainya nanti jelas suatu kebenaran, dia akan ikut. Nah, ini yang bisa kita ajak berdebat dengan jidal billati hiya ahsan tadi. Niat kita niat baik, caranya cara yang baik, pembahasannya pembahasan hal yang baik. Orangnya memang mencari kebenaran, bukan orang yang mu'anid, orang yang apa, suka debat kusir, ngeyel kalau bahasa kita di sana, ngeyel. Enggak mau tunduk kepada kebenaran. Tujuannya hanya menang-menangan. Nah, ini gak perlu berdialog dengan seperti itu. Allah membolehkan kita berdebat dengan golongan ketiga ini dengan syarat apa? Billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, itu diantara cara yang terbaik. niatnya niat yang benar, pimpin mencari yang hak, caranya cara yang baik, bahasanya juga hal yang baik. Begitu. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, tentang perdebatan ini makanya kita melihat dalam sebagian ayat Allah mencela perdebatan. Sehingga para ulama ahli hadis dalam buku-buku akidah menyebutkan di antara prinsip akidah Ahlussunnah tidak berdebat. Tapi di sisi lain Allah Azza wa Jalla memuji perdebatan dan dilakukan pula oleh Nabi dan para sahabat dan juga para ulama. Kalau begitu ada dua macam perdebatan. Perdebatan yang tercela dan perdebatan yang billati hiya ahsan. Nah, kita diperbolehkan yang mana? Yang billati hiya ahsan. Oleh karenanya seorang dai melihat siapa lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya memang nampaknya perlu diajak diskusi dan mau tunduk, lakukan. Kalau tidak, tidak usah. Ya. Yeah. Kecuali juga mungkin punya maksud yang lain untuk iqamatul hajjah, dalam kondisi tertentu juga diperbolehkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi dengan demikian kita mengetahui beberapa golongan manusia. Beberapa golongan manusia dan bagaimana kita mendakwahinya melalui ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan berdebat dengan perdebatan yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ada satu hal yang terkait dengan perdebatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain terkait dengan ahlul kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali yang zalim di antara mereka. Nah, jadi kalau begitu dalam kondisi tertentu perdebatan ini mungkin dilakukan dengan cara yang kasar ketika musuhnya itu bukan orang yang bijaksana di dalam berdialog. Ternyata musuhnya ini memang perlu diberi komentar-komentar yang keras, dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Tapi ini pun harus kita banyak pertimbangkan. Jangan kita lupakan hikmah yang awal tadi, kira-kira di situ posisinya tepat atau tidak. Ya, misalnya ini orang mu'anid yang luar biasa, berdiskusi dengan kita sudah sekian waktu, nampaknya tidak pernah menerima. Tapi ternyata kita sedang berdialog dengan dia di hadapan sekian banyak orang, yang orang kalau menilai kita keras, akhirnya orang tidak simpati dengan kita. Ya sudah, saat itu kita tangguhkan. Nah, perlu segala pertimbangan tadi harus kita lihat, harus kita kaji kembali. Jangan kita mengingat jidal lupa hikmah, ya, lupa mau'izah hasanah. Jangan, harus kita selalu ingat. Begitu seorang dai melihat ini sebagai suatu aturan yang lengkap, dilihat semuanya. Jangan seperti orang memperbaiki mobil yang rusak, perbaiki depannya saja, di belakang lupa diperbaiki. Ya, tapi perbaiki semuanya sehingga semuanya akan terwujud dengan baik, seimbang, dan semuanya selaras dan menjadi hasil yang baik pula. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya tadi telah kita sebutkan beberapa hal. Sekarang kita masuk pada pembahasan at-ta'lif. At-ta'lif di antara metode dakwah adalah dengan ta'lif. At-ta'lif ini artinya apa? Yakni melunakkan kalbu seseorang, menundukkan kalbu seseorang. mencari simpatinya. Hal ini juga termasuk metode dakwah yang sangat penting, karena kita melihat kondisi manusia berbeda-beda. Kondisi manusia berbeda-beda, sifat mereka berbeda-beda. Kita melihat sebagian orang baik tabiatnya sudah memiliki sifat tawadhu, sudah memiliki ketundukan pada agama, dasarnya sudah begitu. Tapi kita melihat di sisi yang lain, ada orang yang cinta kedudukan, ada orang yang cinta apa, harta, yakni tabiatnya begitu. Nah, orang yang seperti ini untuk merubah secara drastis nampaknya susah, apalagi sedang dalam proses didakwahi. Nah, perlu bertahap. Makanya orang yang seperti ini perlu apa? Diperhatikan. Bagaimana sifat pribadinya, kemudian dilakukan taklif dengan apa yang dia sukai. Terkadang hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan hal yang seperti ini. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati beberapa contoh yang banyak tentang hal ini. Misalnya di beberapa kejadian, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan rampasan perang kepada sebagian orang dengan jumlah yang begitu banyak. Diberi kambing sekian ratus, unta sekian. Padahal dia orang yang apa? Baru masuk Islam. Ya. Nah, kita akan lihat di sini beberapa hadis. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW pada kejadian perang Hawazin, Nabi SAW qassama amwal Hawazin, membagi-bagi harta rampasan perang dari perang Hawazin. Faqala rijal minal ansar, beberapa orang dari ansar sempat berkomentar, yaghfirullah di Rasulullah, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Nah, kenapa? Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Kenapa Nabi SAW memberi orang-orang Quraisy pemberian yang begitu banyak dan tidak memberikan kepada kita, padahal pedang-pedang kita ini berlumuran darah. Darahnya siapa? Darahnya mereka, orang-orang Quraisy. Artinya kita ini berjihad fisabilillah, ya, sampai menetes darah-darah dari pedang-pedang kami, darah-darah orang-orang Quraisy. Tapi setelah peperangan, kok justru orang-orang Quraisy yang diberi oleh Rasulullah, kami tidak. Ya. Walhasil Nabi SAW kemudian menjelaskan kepada mereka mengapa ini dilakukan. Dan ini kembali kepada tadi, hikmah tadi. Nabi menerangkan dan memahamkan kepada orang-orang Ansar, innani u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum. Aku ini memberi orang-orang yang baru keluar dari kekafiran. Jadi perang Hawazin ini kalau menurut ceritanya dalam sejarah Islam, ini terjadi setelah perang Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah terjadi peperangan di antara muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Walaupun peperangannya tidak begitu besar karena tunduk mereka sudah. Tapi bagaimanapun terjadi beberapa gejolak peperangan. Kemudian terjadi perang Hawazin. Sebagian orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Kemudian ikut. Nah, orang-orang yang baru-baru masuk Islam tadi diberi sekian banyak pemberian oleh Rasulullah, orang-orang Ansar ternyata tidak. Nah, ketika terjadi apa ucapan yang seperti itu dari orang-orang Ansar karena mungkin mereka belum memahami benar apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku memberi orang-orang yang baru masuk Islam ata'allafuhum, tujuannya untuk apa? Melunakkan kalbu mereka supaya mereka itu semakin cenderung kepada Islam, mengambil hati mereka kalau bahasa kita, supaya mereka apa? Simpati dengan Islam. Nah, kemudian beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, terkadang aku memberi orang-orang padahal yang lain yang tidak diberi lebih aku cintai. Bukan berarti orang yang tidak diberi tidak dicintai dan yang diberi dicintai, tidak begitu. Nah, termasuk ini, tentu orang-orang Ansar lebih dicintai oleh Nabi, dihargai. Tapi Nabi tidak memberi mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah kokoh-kokoh imannya, tidak diberi pun tidak ada masalah, tetap alal Islam, sabitin, kokoh. Tapi orang-orang ini perlu dikokohkan. Ya, orang-orang ini perlu dikokohkan imannya supaya mereka tidak ada keinginan-keinginan untuk murtad. Diberi oleh Nabi yang banyak. Kemudian Nabi ingatkan orang-orang Ansar, ala tardawna an yadhaban nasil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah. Tidakkah kalian ridha orang-orang pergi dengan membawa apa? Unta, kambing, walaupun itu banyak. Sementara kalian pulang dengan membawa siapa? Membawa Rasulullah. Mana yang kalian suka? Ya tentu pulang dengan membawa Rasulullah daripada pulang membawa unta dan kambing. Mereka baru sadar. Mereka sempat apa, terenyuh dengan nasihat itu sampai apa, menangis mereka. Mereka menangis. Ala kulli hal, ini sebagai contoh bagaimana apa, ta'lif, melunakkan kalbu orang-orang supaya apa, supaya imannya kuat, supaya imannya kokoh. Bahkan yang namanya ta'lif, kita kenal istilah apa, mu'allaf, ya kan? Mu'allaf ini orang yang dilunakkan kalbunya. Dan mu'allaf ini bisa jadi dari orang-orang muslimin yang baru masuk Islam, atau mungkin yang sudah lama masuk Islam, atau bahkan dari orang-orang yang masih kafir tapi diharapkan masuk Islam, atau diharapkan tidak jahat terhadap Islam. Anda perhatikan, bisa jadi orang Islam yang baru masuk Islam seperti ini yang kita contohkan pada perang Hawazin ini, bisa jadi orang yang sudah lama masuk Islam tapi nampaknya ini orang yakni tidak berkembang keislamannya. Nah, perlu ditaklif supaya apa? Supaya bertambah semangat keislamannya. Ada lagi bahkan tadi apa? Orang yang kafir yang kita harapkan dia masuk Islam, atau orang yang kafir kita harapkan supaya dia tidak berbuat jahat terhadap muslimin, diberi. Di antaranya taklif dengan apa? Dengan harta ini. Tapi subhanallah, kalau kita perhatikan sebagian praktek muslimin malah terbalik. Itu ada Chinese baru masuk Islam, kaya itu. Wah, dimintai terus. Ini zakat, ini sodako, ini infak, ini itu, ini aduh. Mestinya mereka itu diberi supaya apa? Semakin kokoh. Tapi malah dimintai terus. Lama-lama oh gini ya, jadi orang Islam. Ya, kalau dia masih berpikiran bisnis, untungnya dagang berapa, rugi berapa ini, dimintai orang Islam, kan bisa berpikiran negatif nanti. Nah, inilah maksud daripada taklif. Ini maksud daripada taklif. Oleh karenanya, salah satu sasaran daripada pemberian zakat itu siapa? Mu'allafah qulubuhum. Orang mu'allaf. Sayangnya orang-orang tidak paham mana mu'allaf itu. Mu'allaf itu artinya yang dilunakkan dengan cara-cara tadi. Tapi dengan cara-cara dimintai terus, bukan mu'allaf akhirnya apa? Hah? Mubaat. Mubaat itu yang dijauhkan. Atau munafar, yang diusir. Ya. dijauhkan dari Islam. Na'udzubillah. Jadi pahami makna mu'allaf, orang didekatkan. Nah, di antara cara ta'lif yang dilakukan Rasulullah adalah dengan pemberian-pemberian itu. Di dalam kejadian perang Fathu Makkah, Nabi juga melakukan ta'lif terhadap Abu Sufyan dengan apa? Waktu itu tidak dengan harta, tapi dengan kedudukan. Dengan apa? Menjaga ketokohan dia. Bagaimana itu? Abu Sufyan itu kan tokohnya musyrikin, ya kan? Waktu itu. Bahkan dalam perang Uhud pimpinannya ya dia. Tapi dalam Fathu Makkah, ketika itu Abu Sufyan masuk Islam, beberapa saat sebelum Fathu Makkah. Kemudian Nabi diberitahu bahwa Abu Sufyan ini ya orang yang memang ya begitu, karena dia umum ya, kalau orang sudah selama sekian tahun menjadi tokoh, ya kalau langsung masuk Islam kemudian dijadikan rakyat jelata, enggak punya kedudukan sama sekali, ya nanti bisa terusik ya. Kok saya jadi begini sekarang masuk Islam? Makanya Nabi perhatikan sisi ini. Oleh Nabi SAW dijaga ketokohan Abu Sufyan ini supaya dia apa? Kokoh dalam Islam. Bagaimana caranya? Nabi katakan kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan umumkan kepada orang-orang, barang siapa yang di masjid aman, barang siapa yang masuk rumahnya sendiri-sendiri aman, dan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Lihat, diberi apa? Diberi kedudukan oleh Nabi. Dalam arti apa? Yakni dijaga, nama baiknya dia itu dijaga. Nah, dengan itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam kemudian tambah apa? Tambah senang dengan Islamnya. Kedudukan dia dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang namanya ta'lif. Jadi ta'lif ini terkadang dengan apa? Dengan harta, terkadang dengan menjaga ketokohan dia. Tapi ya perlu kita ingat dan perlu kita apa? Kita perhatikan dan kita apa namanya, senantiasa berdakwah itu seperti kata Syekh Ubaid hafizahullah, yahtaj ila siyasah syar'iyyah hasanah. Dakwah ini perlu apa? Siasat yang syar'i, yang baik. Jangan nanti kita oh ini karena tokoh baru kenal dakwah diposisikan sebagai pimpinan ma'had, ya segala keputusan kepada dia, wah, akhirnya nanti ma'hadnya jadi ma'had apa? Ya bukan begitu caranya. Yakni tetap kita jaga posisi dia, kita hargai dia, kita beri beberapa hal yang tetap menjaga ketokohan dia. Tapi kita tahu bahwa dia baru belajar. Jangan sampai nanti dia suatu saat punya keputusan terhadap umat, sementara dia apa? Tidak memiliki ilmu yang cukup, akhirnya memberikan keputusan yang salah. Hati-hati. Semuanya harus kita apa? Kita jaga. Oh, karena dia dai-nya hizbiyin, baru kenal dakwah, mengaku sebagai salafi, langsung jadikan ustaz. Oh, kok ustaz baru ini? Oh, dia kan kemarin di masjid sana ini. Kalau sekarang di masjid kita ini. Oh, dia sudah taubat, langsung jadi ustaz. Keliru. Ya, keliru. Dia belum begitu bersih daripada syubhat-syubhat yang dulu. Ya. Seorang yang baru keluar dari suatu penyimpangan tidak langsung bersih. Perlu apa? Proses. Jadi bagaimana tetap menjaga apa namanya kedudukan dia, tapi jangan berakibat apa? Berakibat hal yang negatif. Jangan berakibat hal yang negatif. Nah, ini perlu apa? Perlu siasah syar'iyah hasanah. Perlu bagaimana seorang dai mensiasati dengan siasat yang baik, yang syar'i, sehingga tidak menjatuhkan dia. Oh, kamu kan dai-nya hizbiyyin, baru belajar dan bertaubat, sudah jadi seperti yang lain yang baru belajar alif bata dan sejenisnya, kelasnya masih kelas 1 atau 0 besar. Ya, jangan begitu. Ya, makanya tadi perlu hikmah tadi. Ini kembali kepada hikmah. Bagaimana yang tepat? Kita jaga nama dia. Kita kadang mungkin kasih dia kedudukan tertentu, tapi tidak dikhawatirkan suatu hal yang negatif terhadap umumnya masyarakat atau umumnya salafi. Nah, ini perlu hal yang tepat sekali. Ala kulli hal, kembali kepada ta'lif. Ya, ta'lif bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan kedudukan seperti itu. Kalau ta'lif dengan harta, Nabi SAW memberikan yakni hal yang seperti tadi itu banyak sekali. Banyak sekali contoh-contohnya. Namun apa yang kita sebutkan itu sudah cukup. Ya, bahkan sebagian komentar orang-orang ketika itu dengan pemberian Nabi, inna Rasulullah sallam qad a'ta ata'a man la yakhshal fatah. Sesungguhnya beliau itu memberikan pemberian orang yang tidak takut miskin. Bayangkan memberi itu ratusan ekor kambing, unta. Coba antum nilai itu. Satu kambing berapa di sini? Ya, 1 juta lebih lah, ya kan? Kalau ratusan berarti ratusan juta, zaman dulu ratusan juta. Unta berapa juta? Ya, sapi berapa juta? Unta lebih daripada sapi. Kalikan 100 saja. Kita mikir, ya, mau berinfak sebegitu besar, waduh, mikir nanti perusahaan saya bagaimana, ya, anak saya, keturunan saya bagaimana. Luar biasa Nabi SAW, luar biasa. Padahal Nabi sendiri kehidupannya seperti itu. Tapi ketika Nabi SAW memberikan pemberian seperti diakui orang-orang ketiga itu, pemberian orang yang tidak takut miskin, sehingga orang semakin suka dengan Nabi. Jadi boleh kita melakukan ta'lif dengan harta, ya, kepada bapak kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Punya target, punya apa? Sasaran. Beri hadiah, beri ini, beri itu, supaya menarik dia, supaya nanti bisa kita ajak ta'lim, supaya jadi ahlus sunnah. Ya, kalau sudah jadi ahlus sunnah, ya, ini niat keduanya harus dijaga. Sebagian orang nanti kalau sudah jadi ahlus sunnah, dia akan kaya. Nah, keliru. Ya, keliru kalau niat begitu. Ini supaya jadi ahlus sunnah, supaya dia masuk surga, kita dapat pahala. Orang kaya, orang miskin, ada masalah. Ya, begitu. Itu salah satu metode dakwah Rasulullah SAW dengan ta'lif. Pernah juga dilakukan Rasulullah SAW sebuah ta'lif dengan doa. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dausan azat, wahai Rasulullah, orang-orang kabilah Daus bermaksiat, tidak mau taat, wa abad, menolak dakwah. Fadullah alaiha, ya Rasulullah, doakan saja kecelakaan buat mereka. Lihat, sebagian sahabat sudah kesal dengan orang-orang Daus, orang-orang Yaman dari kabilah Daus. Ini kabilahnya siapa? Kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, seperti itulah Daus, maksiat, enggak mau taat, doakan kejelekan saja ya Rasulullah. Fakila halakat Daus, sampai ada yang mengatakan celaka, hancur itu orang-orang Daus. Tapi apa kata Nabi SAW? Ternyata Nabi justru tidak begitu. Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada orang-orang Daus. Wa'ti bihim, ya Allah, datangkan mereka. Nah, tentu doa seperti ini kalau didengar oleh orang-orang Daus, mereka akan terkesan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat terkesan. Ini yang lain sudah seperti ini, kok Nabi malah mendoakan. Ya, mendoakan dapat hidayah. Dan tentu ya yakni mereka akhirnya pada masuk Islam, didoakan dapat hidayah, padahal mereka ketika itu masih kafir. Oleh karenanya kemudian diambil suatu kesimpulan oleh para ulama, boleh mendoakan orang kafir supaya dapat hidayah. Misalnya Allahumma hdi siapa? Obama misalnya. Atau Allahumma hdi siapa? Boleh. Ya. Kira-kira kalau dia masuk Islam, ya, mungkin ada hal-hal baik ya, perubahan-perubahan di kelas dunia mungkin. Alhasil boleh mendoakan apa? Supaya dapat hidayah. Ala kulli hal, yang kita sedang cermati di sini adalah sisi apa? Bagaimana ada pula taklif dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Tapi kalau orang yang kafir sudah mati, tidak boleh didoakan. Oh, ya Bapak Fulan, ya semoga Allah merahmatinya. Nggak boleh kalau sudah mati didoakan. Ya, oh Bapak Fulan almarhum. Loh, dia agamanya apa dulu? Agamanya Nasrani. Kok almarhum? Ya, almarhum itu artinya apa? Almarhum itu orang yang dirahmati Allah. Nah, jangan salah ya, jangan salah doa ini, kesasar doanya ini, tersesat doanya. Jadi kita bahas doa hidayah untuk orang kafir yang masih hidup. Yang sudah mati jangan didoakan rahmat, keliru. Karena apa? Sudah mati di atas kekafiran, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain juga Nabi mendoakan kabilah-kabilah. Pernah Nabi SAW mengatakan Al-Ansar Aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha. Kabilah Aslam salamahallah, semoga Allah memberikan keselamatan untuk mereka. Wa ghifar ghafarallahu laha, kabilah ghifar, semoga Allah memberi ampunan kepada mereka. Nah, ini taklif. Dengan doa-doa seperti itu ya, terhadap orang yang perlu kita doakan, ini juga memberikan efek bagus. Makanya salah satu adat yang baik ya, biasa kalau di kalangan para ulama kita mendoakan atau apa namanya, perbincangan para ulama ya, dan orang-orang awam bahkan di sana sering kebiasaan yang ada di masyarakat Arab yang di sini hampir-hampir tidak ada. Kalau di Arab biasa mengatakan Allah ihfadhuk, dalam bahasa-bahasinya itu doa. Allah yusallimak, Allah yahfadhuk, semoga Allah menyelamatkan kamu, semoga Allah menjaga kamu. Ya, Allah ya'afik, Allah memberikan afiat kepada kamu. Itu perbincangan orang-orang Arab. Sampai sekarang seperti itu mereka. Bahasa-bahasinya begitu. Bisa tanya ustaz-ustaz yang pernah Saudi Arabia. Bahasa-bahasinya kalau telpon mungkin 5 menit. Itu isinya apa? Seperti itu. Atau 3 menit atau 2 menit. Tapi selalu Allah yahfadhak, Allah ya'afik, Allah yusallimak. Ya, itu biasa seperti itu. Doa-doa. Nah, lawan bicara kita ketika kita doakan seperti itu, merasa apa? Senang. Merasa senang dan punya ketertarikan. Nah, kalau seorang dai selalu seperti itu, ya, ketemu dengan orang dengan melunakkan kalbu mereka dengan doa seperti ini, itu akan punya efek, efek yang baik. Nah, kita ini kekurangannya kalau dibanding mereka di sini. Ketemu ya, untung-untung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah lumayan, ya kan? Tapi yang lain ketemu, hei, kemana? Oh, mau kesini, sudah. Ngomong seperlunya, nggak ada doa sama sekali, ya kan? Nggak ada doa. Nah, itu kekurangan kita. Tapi kalau kita biasakan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, khair, gimana kabarnya, baik? Ya, semoga Sehat semua ya keluarga ya. Ya. Nah, coba kira-kira rasanya apa ini? Kalbu kalau didoakan seperti itu. Enak ya kan? Di antaranya sebagian masyayikh bahkan Syekh Ubaid yang saya perhatikan. Ya. Bertanya kepada orang-orang biasa. Ya, kita-kita ini kan sepertinya kalau dibanding atau kita yakni ketemu Syekh Ubaid, kita ini siapa? Orang-orang mad'u yang banyak macam-macam. Syekh Ubaid ini di antara faedah ya, kebiasaan beliau dalam taklif. Gimana? Kaif hal walidah? Kaif hal walid? Gimana kondisi ayahmu? Baik, sehat? Ibumu gimana? Kalau kita kan sudah enggak pernah apa-apa, seperti enggak pernah terbesit dalam pikiran kita. Tanya sama teman ya, tanya teman sudah apa kabarnya? Kadang-kadang atau keperluannya sudah. Tapi lihat bagaimana ini. Uslub taklif. Gimana orang tua sehat? Alhamdulillah. Sehat sih. Ibu gimana? Masih hidup sehat? Alhamdulillah. Kalau sudah meninggal Allah yarham. Semoga Allah merahmati. Ya. Bahkan terkadang nanti kirim salam ya buat orang tua kamu. Uslub taklif. Kalau kita dengan yang lain juga seperti itu, dengan orang-orang yang memang pada umumnya dan begitu juga orang-orang yang misalnya masih awam, akan banyak terkesan mereka dengan taklif seperti ini. Gimana kabarnya orang tua kamu? Sehat? Alhamdulillah. Ayahmu, ibumu sehat? InsyaAllah. Semoga diberkahi. Anak-anak gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita yakni biasakan supaya apa? Supaya menarik orang untuk apa? Untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua seperti yang tadi kita sebutkan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam taklif mendekatkan kalbu seseorang. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini disebutkan bagaimana terkadang bahkan seseorang tidak melakukan sesuatu demi ta'liful qulub. Sesuatu yang artinya itu syar'i, artinya itu juga punya keutamaan, tapi terkadang tidak dilakukan demi apa? Ta'liful qulub. Misalnya dalam kisah seorang sahabat sholat mengimami kaumnya dengan sholat yang panjang, padahal sholat yang panjang itu kan jelas baiknya. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan apa? Afdalus sholat tulul kunut. Seutama-utama sholat itu adalah yang panjang berdirinya. Bagaimana supaya panjang berdirinya? Ya, yang panjang bacaan suratnya. Kalau Al-Fatihah ya paling berapa menit? Kalau begitu yang panjang bacaan suratnya. Maka ketika itu sebagian sahabat ketika menjadi imam dia panjangkan. Tapi subhanallah di antara mereka para jamaah ada orang yang tidak siap. Sehingga apa yang terjadi? Salah satu di antara jamaah itu merasa apa? Merasa yakni kesal. Ya. Sebagian melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sengaja inni la ta'akhkhar an salatil fajr min ajli fulan mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, saya ini kalau salat subuh sengaja saya ini datang belakangan. Mengapa? Karena fulan yang jadi imam panjang sekali. Akhirnya Nabi marah. Apa kata Nabi? Ayuhan nas inna minkum munafirin. Wahai manusia, di antara kalian ada yang membuat orang-orang itu lari dari agama. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Sehingga kalau ada di antara kalian yang menjadi imam, sederhanakan bacaannya. Fa inna fihi mudhaif, ada orang yang lemah jadi ikut salat. Ada orang yang apa? Shaghir, kecil, ada orang yang marid, sakit. Perhatikan mereka. Ya, beda kalau orang sholat sendirian atau jamaahnya sepakat, kuat semua, sehat semua, muda-muda semua, ya, di sebuah pesantren sama-sama berkeinginan untuk sholat yang panjang. Masya Allah panjang. Tapi ketika dia melihat ternyata ada orang-orang tertentu, jadi imam harus melihat siapa jamaahnya. Walaupun pesantren, oh itu ada bapaknya fulan baru berkunjung ke anaknya, sudah syaibah, beruban, jalannya sudah pelan-pelan. Kalau saya panjangkan, kasihan dia, benci sama pondok nanti dia. Sudah, diringankan. Oh itu ada anak kecil sedang suka ikut sholat, ya jangan saya panjangkan, nanti dia gak mau sholat lagi. Nah, begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti itu, kalau ada yang mengimami manusia, ada di antara jamaah yang kecil, yang sakit, yang punya keperluan, maka baca bacaan-bacaan yang sedang-sedang saja, pendek-pendek. Nah, dari sini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah hal yang seperti ini dan yang sejenisnya. Walidzalika istahabba al-a'immatu Ahmad wa ghairuhu an yaj'al imam ma huwa 'indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin. Oleh karena ini sebagian imam, Imam Ahmad dan yang lain, menyunahkan agar seorang imam terkadang meninggalkan sesuatu yang baginya itu afdal, lebih baik. Idza kana fihi ta'liful ma'mumin, bila pada perbuatan itu ada ta'lif, melunakkan dan menarik simpati para makmum, para jamaah. Ya, ya, bagaimana kesimpulan para ulama. Jadi misalnya kita disuruh jadi imam di masyarakat umum, jangan kesempatan saya melakukan sunnah, saya mau sholat yang agak panjang. Nabi itu kalau sholat subuh 100 ayat. Orang awam gak mikir nanti saya jam sekian harus sarapan, habis itu pergi kerja, apalagi macet. Kalau gak kerja, sudah saya dihitung alfa, gak dapat kerjaan. Mikirnya begitu orang-orang, ya kan. Nah, kalau dia sholatnya panjang, sudah gelisah, gusar, sholatnya gak khusyuk para makmumnya, dia harus berpikir, kesempatan ini dijadikan imam. Ya, ini lakukan seperti nasihat Rasulullah. Orang-orang awam banyak keperluan. Nah, supaya apa? Ta'lif. Dia tinggalkan yang afdal menurut dia demi apa? Ta'lif, supaya orang simpati dengan dakwah. Simpati dengan Ahlus Sunnah. Simpati dengan Salafiyin. Nah, begitu. Ini kesimpulan para ulama rahimahumullah mengambil dari kejadian-kejadian di waktu itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan tentunya juga masih ada contoh-contoh yang lain dari ta'lif yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Intinya ya, kita perlu sangat memperhatikan hal ini. Ya. Uslub ta'lif ini uslub yang sebetulnya luar biasa. Sebetulnya luar biasa. Betapa banyak berbagai macam kejadian permusuhan antara apa? Salafiyin atau Ahlus Sunnah dengan masyarakat. Ya, kesalahannya apa? Ya, macam-macam kesalahan. Ya, nanti bisa kita bahas. Tapi yang jelas, ternyata berbagai macam upaya terkadang tidak mempan, tapi dengan ta'lif akhirnya mempan. Didekati, digunakan kalbunya dengan ini, dengan itu. Akhirnya apa? Yang tadinya musuh akhirnya menjadi teman. Itu kan tidak jarang ya. Yakni dalam beberapa keadaan dan di beberapa tempat terjadi hal yang seperti itu. Bahkan yakni Rasulullah sendiri tentu kalau kita perhatikan contoh-contoh dari beliau mendapati hal yang seperti itu. Betapa banyak orang-orang musyrikin yang dulu mengatakan, dulu tidak ada orang yang paling kubenci daripada dia. yakni Rasulullah. Tapi sekarang dia menjadi orang yang paling kucintai. Semua itu karena apa? Di antaranya karena dari ta'lif. Memang ta'lif ini butuh kepada tadi sifat sabar yang tadi kita sebutkan itu. Kadang kalau kita yakni tidak sabar, melihat sikap yang macam-macam, sudah inginnya apa? Membalas, inginnya bersikeras. Tapi subhanallah, kalau itu dilakukan terkadang tidak membuahkan hasil, justru juga membuat semakin berat perselisihan. Dan justru terkadang gunturnya dengan apa? Dengan ta'lif. Dengan ta'lif ini, ya, lebaran misalnya kita kasih parcel, ya, macam-macam bingkisan orang-orang ini tak perlu kasih. Ya, kita punya kelebihan apa, harta, berikan hadiah kepada fulan. Ya, omongan yang baik, doa yang baik. Insyaallah cara-cara seperti itu banyak memberikan faedah dalam keberlangsungan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih di negeri kita ini, ya, yang kita tahu orangnya senang diperlakukan seperti itu. Ya. Kemudian ahibbati fillah rahimakumullah, selanjutnya uslub yang lain uslub al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Uslub al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar, metode dakwah dalam amar ma'ruf dan nahi munkar ini harus diperhatikan dawabit atau kaedah-kaedahnya. Harus. Karena kalau tidak, bisa jadi suatu amar ma'ruf justru menimbulkan kemungkaran. Bisa jadi nahi munkar akan menimbulkan kemungkaran yang baru. Ya, dan ini juga terkait dengan hikmah tadi. Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, yang baik, sehingga menimbulkan ma'ruf, hal yang baik. Nahi munkar, melarang dari yang munkar, tidak dengan cara yang munkar, sehingga menghilangkan kemungkaran. Tentang amar ma'ruf dan nahi munkar ini tentunya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah suatu umat, kuntum, kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Juga ayat yang sebelumnya, wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan jadilah kalian umat yang memerintahkan, sebagian dari kalian umat yang merintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan ini sifat mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan mukminat sebagian terhadap sebagian yang lain memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang munkar. Nah, ini semua adalah merupakan ayat-ayat yang dengan jelas memerintahkan kepada kita secara global tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, "falyughayyirhu biyadi." Rubah dengan tangannya. "Fa illam yastati'." Kalau dia tidak bisa, "fabi qalbi, fabi lisani." Maka dengan lisannya. "Fa illam yastati'." Kalau dia tidak bisa, fabiqalbih, maka dengan kalbunya. Wadhalika ada'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Jadi tentang syariat amar ma'ruf nahi munkar sesuatu yang jelas. Tinggal bagaimana prakteknya itu. Apa nasihat ulama rahimahumullah dalam mempraktekkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Sebagian wasiat para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, wala budda aidha an yakuna haliman saburan 'ala al-adha, fa innahu la budda an yahsula lahu al-adha, fa illam yahlim, fa illam yahlim wa yasbir kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Kata beliau, haruslah seorang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar itu haliman sabura, dia punya kesabaran, sabur, halim, ya, lembut, perlahan, tidak langsung berbuat, spontan. Fa innahu la budda an yahsul lahu al-adha, karena harus dan mesti seorang yang melakukan ini amar ma'ruf nahi mungkar mendapatkan gangguan, tidak bisa tidak. Fa illam yahlim, kalau dia tidak bisa bersikap lembut, tidak bisa berpikir panjang dan bersabar, kana ma yufsid aktsar mimma yuslih, maka dia akan merusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki, lebih banyak merusak daripada memperbaikinya, begitu kalau bahasa kita. Orang yang seperti itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya. Dan ini gambarannya jelas, ya. Ketika seorang memerintahkan amalan-amalan yang ma'ruf dan orang justru berkomentar, "Ah, kamu sok suci. Wah, kamu sok alim, sok suci. Apa kamu bilang?" Wah, dipukul sekalian. Ya sudah. Akhirnya apa? Enggak jadi amar ma'ruf. Ternyata dengan dia amar ma'ruf enggak sabar ketika dikatakan seperti itu. Akhirnya memukul, akhirnya apa? Berkelahi, sudah panjang urusannya. Ya. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah, "Ma yufsid aktsar mimma yuslih." Merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Mestinya dia sabar. Ya. Bukan saya merasa sok suci, justru saya ini merasa tidak suci, makanya saya sholat. Nah, kamu juga, ya, justru orang yang nggak mau sholat itu yang merasa suci, ya kan? Ya, tapi jangan begitu juga, nanti dia singgung, akhirnya ribut lagi, ya. Ya, jawab dengan jawaban yang baik, ala kulli hal, dan bersabar. Kemudian kata beliau juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fala budda min al-ilmi bil ma'ruf wal munkar wat tamyiz bainahuma. Wala budda min al-ilmi bi halil ma'mur wal manhi wa huwa aqrabu at-turuq ila al-maqsud." Hal yang lain yang beliau nasihatkan, fala budda, jadi harus juga, minal ilmi bil ma'ruf, dia mengetahui apa itu yang ma'ruf, wal munkar, dan apa itu yang munkar, wat tamyiz bainahuma, dan membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ya. Jadi ini juga merupakan perangkat yang penting, dan ini kembali kepada tadi yang pertama, orang yang berdakwah harus apa? Ala ilmin dan basirah. Jadi dia harus tahu ma'ruf itu yang bagaimana, mungkar itu yang bagaimana. Jangan salah apa namanya penilaian. Disangka itu baik ternyata tidak baik. Disangka itu mungkar ternyata tidak mungkar. Ya. Misalnya, ya mungkin ketika kita belum tahu, ada orang sholat. Ya. Ada orang sholat. Kemudian misalnya dalam sholatnya dulu, ya ini ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat. Ketika itu dia sholat dan karena keperluan dia memegang tali kekang unta atau kendaraannya. Ya. Sehingga ketika dia sholat, dia terkadang sedikit melangkah. Kenapa? Karena kendaraannya jalan, sedikit melangkah. Kemudian selang beberapa saat juga sedikit melangkah. Nah, ada orang ketika itu mengingkari. Diingkari, kenapa begini? Ini sholat kok begini, begini, begini. Masa sambil memegang tali? Masa sedikit-sedikit berjalan? Diingkari karena dianggap ini mungkar. Padahal yang sedang diingkari siapa? Sahabat Nabi. Maka sahabat itu mengatakan, saya lebih tahu daripada kamu. Yakni dia tentu lebih mengerti daripada orang ini karena dia belajar langsung dari Rasulullah bahwa gerakan-gerakan sedikit dalam sholat untuk kemaslahatan tertentu boleh. Ya, makanya kalau kita lihat Nabi SAW dalam beberapa hadis, misalnya beliau sholat sambil menggendong anak. Ya, pernah juga Nabi SAW mengatakan dan membolehkan seorang untuk membuka pintu. Tentu bila jaraknya ya tidak terlalu jauh ya. Juga membunuh ular atau kalajengking, berbahaya. Nah, ini kan butuh beberapa gerakan-gerakan dalam kondisi tertentu. Artinya di sini dalam gerakan sholat tidak semuanya kemudian kita katakan mungkar, enggak boleh lebih dari 3 kali batal. Tidak begitu. Ternyata ada gerakan-gerakan tertentu yang dibolehkan oleh Rasulullah. Nah, maksudnya di sini jangan kita mengingkari seorang dikira oleh kita itu mungkar, ternyata bukan sesuatu yang mungkar. Nah, begitu pula terkadang yang lain ingin memerintahkan kepada yang ma'ruf, ayo berzikir. Kita banyak berzikir karena Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikir yang banyak. Kita bikin jamaah zikir saja. Nanti kamu zikir 1000 kali. Baca ini ya. Atau 50 ribu kali baca Qul huwallahu ahad. Disangka baik. Ternyata Nabi enggak mengajarkan model seperti itu. Ya, bahkan sahabat mengingkari ketika itu. Ketika sebagian orang berkerumun, sebagian mengatakan kepada yang lain, "Sabbihu mi'ah." Kamu tasbih 100 kali. Gak kerikil. Hitung. Kamu kabbiru mi'ah. Bertakbir 100 kali. Kamu halilu mi'ah. Tahlil 100 kali. Nah, disangka itu hal yang baik. Tapi ternyata datang seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bersama yang lain dan mengingkari. Kenapa diingkari? Karena Nabi enggak mengajarkan zikir yang model seperti itu. Betul Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berzikir, zikir yang banyak, udzkurullaha dzikran katsira. Tapi jangan membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh agama. Kalau yang dibatasi oleh agama, batasi boleh. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat, dibatasi oleh agama. Nabi menyebutkan boleh. Tapi sesuatu yang tidak dibatasi, enggak boleh kita memberikan batasan-batasan. Nah, akhirnya yang disangka ma'ruf ternyata itu mungkar. Nah, jadi kalau begitu hal-hal yang lain juga seperti itu. Hal-hal yang lain juga seperti itu. Kalau kita betul-betul ingin memerintahkan sesuatu yang baik, harus betul-betul tahu itu memang baik, baru kita perintahkan. Kalau kita ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, harus betul-betul tahu kalau itu ada sesuatu yang mungkar, baru kita ingkari. ya, jangan salah. Berikutnya kata Ibn Taimiyah, wala budda minal ilm bihalil ma'muri wal manhi. Kamu juga harus tahu kondisi orang yang sedang diperintahkan perintah kebaikan dan kondisi orang yang sedang dilarang dari suatu kemungkaran. Orangnya juga kita harus paham. Ya. Makanya dulu di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu an, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu ini mau mendatangi orang-orang ahlul kitab. Kenali sasaran dakwahmu. Mereka itu ahlul kitab. Kemudian bagaimana kalau ahlul kitab ya, dakwahi falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Tarkiz, fokus tentang la ilaha illallah. Karena mereka menuhankan selain Allah dan begitu seterusnya. Dan dicontohkan pula misalnya kita melihat suatu kemungkaran. Siang-siang Ramadan makan. Wah, ini. Siang-siang Ramadan makan. Orangnya sudah besar, muslim. Pakai gamis. Siang-siang Ramadan makan lagi. Siapa kamu? Setelah diingkari, ternyata, oh, saya musafir. Oh, ya sudah, maaf ya. Saya enggak tahu ya. Makanya musafir boleh makan siang Ramadan, enggak puasa. Jadi kenali siapa yang sedang kamu hadapi, jangan terburu-buru. Ini perlunya apa tadi? Al-hilmu wal anat, tidak tergesa-gesa. Ya, perlu mengingkari pada sesuatu yang tepat. Pelajari siapa dia. Berkenalan dulu misalnya, ahlan wa sahlan, kaif hal khair? Apa kabarnya, baik? Alhamdulillah. Saya lihat kok Anda enggak berpuasa ini bulan Ramadan. Kok makan tadi? Mungkin lupa. Oh, enggak lupa. Nah, terus kenapa? Saya musafir. Oh iya. Enggak apa-apa. Kalau begitu sudah selesai masalahnya. Iya kan? Selesai masalahnya. Jangan keburu sudah mengingkari jadinya malu, ya kan? Apalagi marah-marah mengingkarinya. Malu. Nah, begitu pula kita ingin memerintahkan orang sholat. Kita perintahkan orang sholat. Ya. Orang kita perintahkan sholat. Misalnya adik kita, kakak kita, ya, kita kesal kok gak sholat. Sholat kamu. Dimarahi gak sholat. Ternyata oh, saya kan sedang haid, jadi saya gak wajib sholat. Oh ya sudah. Nah, ini contoh bahwa ada suatu kemungkaran yang sebetulnya pada dasarnya itu suatu yang mungkar. Ada suatu ma'ruf, memang pada dasarnya itu hal yang ma'ruf. Tapi ketika dilakukan orang-orang tertentu, ya, itu gak jadi mungkar. Itu gak jadi ma'ruf. Sholat dilakukan oleh orang yang haid ma'ruf atau tidak? Gak ma'ruf. Iya kan? Gak baik, gak boleh, gak halal, bahkan dosa dia. Ya. Makan di siang Ramadan tadinya mungkar, tapi dilakukan oleh dia musafir, boleh, enggak jadi mungkar. Nah, inilah perlunya kita mengetahui hal al-mad'uin, kondisi orang yang didakwahi dalam ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, begitu pula hal-hal yang lain, ya. Dan ini memang membutuhkan apa? Pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan tentang hukum. Makanya Nabi pernah marah kepada sebagian sahabat. Bagaimana kisahnya ini? Ada seorang sahabat di perjalanan bersama sahabat yang lain junub. Akhirnya dia bertanya kepada sahabat yang lain tentang hukumnya mandi janabat dalam kondisi dia ini kepalanya sedang terluka. Kalau dia mandi, lukanya bisa kena. Dia bertanya kepada yang lain, bagaimana hukumnya mandi? Bolehkah saya tidak mandi? Halli ruhsah. Apakah punya keringanan saya ini untuk tidak mandi? Ternyata mereka yang ada menjawab, kami tidak melihat kamu dapat rukhsah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, mandi dia. Apa berikutnya kejadiannya? Meninggal. Ya, sakitnya ini terkena air dan menjadi mudharat buat dia, akhirnya meninggal. Sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Qataluhu qatalahumullah. Begitu keras ingkar Nabi kepada mereka. Mereka telah menyebabkan kematian dia. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Ya, terkadang suatu pengingkaran bahkan terhadap teman sendiri lebih keras. Ketika mereka melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Akhirnya Nabi katakan kepada mereka, ala sa'aluhina jahilu. Tidakkah mereka itu bertanya ketika mereka tahu hukum? Kenapa tiba-tiba bertanya? Nabi marah. Nah inilah. Jadi yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar perlu mengetahui kondisi orang itu. Wajib mandi bagi orang janabat, wajib. Tapi lihat orangnya. Orang yang seperti ini tidak wajib mandi janabat. Jadi jangan diperintahkan mandi janabat yang berakibat seperti itu. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, memang dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar arena ini ya perlu dimasuki oleh orang-orang yang berilmu. Perlu dimasuki oleh orang-orang yang berilmu. Tidak asal melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga menyebabkan kemungkaran yang lebih. Sebagai penutup dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, diingatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada la yajuzu inkarul mungkar bima huwa ankar minhu. Oleh karenanya tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar. Janganlah pengingkaran kita ini berakibat sesuatu yang lebih mungkar. Tidak boleh. Kemudian beliau juga mengatakan, fala budda min hadhihi thalatha. Orang yang terjun dalam arena ini hendaknya memiliki tiga hal. Al-ilmu, ilmu. Warifku, kelembutan. Wasabru, dan sabaran. Apa itu? Al-ilmu, warifku, wasabr. Ilmu, kelembutan, dan sabaran. Al-ilmu qablul amri wan nahi. Ilmu ini sebelum kita masuk dalam arena perintah dan larangan, berilmu dulu sebelum melangkah. Warifku ma'ahu, kelembutan saat kita melakukannya. Wasabru ba'dahu, dan sabar setelah kita melakukannya. Ya, wasabru ba'dahu, dan sabar setelah kita melakukannya. Demikian penjelasan beliau dalam Majmu' al-Fatawa. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da al-'Asr. Allahu ta'ala 'alamus shawab. Alhamdulillahirabbil 'alamin.